Gunung emas di hadapanku, aku tidak akan mau selainmu ya Allah. Dalam keadaan itu kau haram dari api neraka, tidak akan sampai ke api neraka, janji Rabbul Alamin. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, maka dia diharamkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Taala karena setia kepada Allah. Setia kepada Allah, Allah lebih setia kepadanya. Manusia bisa berbuat tidak setia, Allah tidak berbuat tidak setia. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau Allah berbuat tidak setia. Allah memasukkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segala sifat yang tidak pantas atau segala sifat buruk tidak diperbuat oleh Allah. Oleh sebab itu, Hujjatul Islam mubarakatul anam al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam hadis yang sering kita baca, kullu fi'lan yamin. Semua perbuatanmu indah, memang betul semua perbuatan Allah indah. Bagi pendosa pun perbuatan Allah indah. Masih disiapkan pengampunan, masih ditawarkan penghapusan dosa, masih ditawarkan kemuliaan dekat kepada Allah sebelum sakarat. Kalla yuhibbuna al-'ajilah wa tadruna al-akhirah. Namun kalian lebih memilih kehidupan yang fana daripada aku yang maha rahim dan maha memiliki keindahan. Coba kita lupakan dulu, kita ingat bahwa ada satu orang kaya raya dengan segala hartanya yang paling dermawan, tumpah-tumpahkan segala hartanya setiap siang dan malam pada yang dikenal dan pada yang tidak dikenal. Yang orang kaya ini memberikan berkat, kita datang kepada orang kaya itu, maka dia memberikan kepada, tentunya kita akan mendapatkan anugerah-anugerah dari ini. Apakah tidak rugi kalau kita tinggalkan orang kaya itu, cari orang yang kerjaannya memis dari orang kaya itu, atau orang lain yang kerjaannya pasifis kalau bahasa Betawinya, ya, ngejar-ngejar orang yang pasifis kerjaannya, meninggalkan si dermawan yang mengamalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya hal ini adalah hal yang perlu dibenahi daripada logika secara akhlak wa syara', secara logika dan secara syariah. Layaknya kita lebih memikirkan Allah. Jangan sampai kita terjebak di pemahaman yang harus dibenahi. Jangan mikirin akhirat terus, kita akan hidup di dunia. Justru sebaliknya, jangan mikirkan dunia terus, kita akan abadi di akhirat. Berarti tentunya dalam dunia adalah jangan sampai kita melupakan nasib perkawinan dunia. Jangan sampai dunia kita tinggalkan dunia saja, akhirnya mati sendiri karena kelaparan. Hadir-hadir yang tidak demikian. Tetapi orang yang selalu memikirkan akhirat, asyik ingin berjumpa dengan Allah, hati beraktivitas, dia memaksakan aktivitasnya padahal maunya ibadah, tapi ia terpaksa beraktivitas karena punya keluarga, punya suami, punya ayah bunda yang tidak bisa bekerja atau lainnya. Dia terlihat keberkahan perbuatannya jauh lebih berkah dari orang-orang yang tidak ada niat dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cemburu. Hambaku ini kalau dipenuhi masalah, akhirnya numpah balikku, cabut masalah-masalah. Namun Allah SWT mengucapkan satu kalimat yang menyayat hati kita dalam berkehidupan al-fajilah. Tapi kalian lebih suka yang panah daripada aku. Kalian meninggalkan bulan lebih suka yang panah, maksudnya orang yang pasif. Mudah-mudahan tidak satu pun dari kita dari Allah. Dalam berkehidupan al-fajilah, kalian meninggalkan kehidupan akhirat, maksudnya melupakan. Maka Allah SWT Allah memanggil sanubari-Mu yang terdalam untuk bergetar. Allah tidak murka melanjutkan ayat ini dan berkata, azab, azab, azab. Allah mengatakan wujud, ya Allah ini nabirah, ila rabbiah nabirah. Wahai yang meninggalkan akhirat, yang berjahat, banyak berbuat dosa, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, kerjanya dosa siang malam. Allah bawa menjahatnya itu, ujung yang menghidupkan dia. Ada wajah-wajah yang terang berjahat. Ila tidak nabilah memandang kepada Tuhannya, melihat Allah. Pernah tak kau bayangkan melihat Allah? Jangan pernah membayangkan bentuknya Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala pencipta bentuk dan lepas dari segala bentuk. Manusia ada bentuknya karena dicipta. Komputer ada bentuknya karena dicipta. Allah Subhanahu Wa Taala maha membentuk. Maka kalimat bentuk tidak bisa dimasukkan mengikat Allah. Kalimat waktu, Allah tidak bisa dikatakan kapan Allah itu ada. Ya, 10.000 tahun sebelum Allah manusia ada. Kapan? Kapan? Tidak bisa. Karena Allah yang menciptakan kalimat kapan. Allah yang menciptakan bentuk, maka tidak bisa kalimat bentuk mengikat Allah. Namun pada waktunya kita melihat Rabbul Alamin. Bentuk atau tidak berbentuk bukan pertanyaan kita saat ini, tapi yang Allah jelaskan kita akan melihat. Namun riwayat Sahih Bukhari menjelaskan bahwa kenikmatan yang terbesar dari seluruh kenikmatan di surga itu adalah melihat Allah. Dari segala tanahnya, surganya, makanannya, segala isinya ada kenikmatan yang terbesar melihat Allah. Ada yang tidak kebagian melihat Allah, hanya kebagian setahun sekali. Itu riwayat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada yang setahun sekali saja bisa melihat Allah. Ada yang sebulan sekali bisa melihat Allah. Ada yang seminggu sekali tiap hari Jumat melihat Allah. Ada yang setiap hari, ada yang selalu terus berhadapan dengan Allah. Bagaimana pikirnya di masa dirinya supaya itu dia telah akan bersama dan melihat Allah. Ujuhi yawmaidin basirah, tadun ma'yub ala bihar basirah. Ada wajah-wajah yang menyenyum. Bukannya senyum dan bercahaya, tapi menyenyum kenapa tahu dia akan mendapatkan kesusahan yang abadi. Ujuhu yang mairin basir, hadun wa'yif ala bihafakir, kalla ila barabatun tarafin. Dihatilah Allah, karena ruhmu sudah sampai ke tenggorokan. Kalla ila barabatun tarafin, wa'ilaman saat itu ia berkata, siapa yang bisa menolong, yang bisa membuat usiaku bertambah satu detik untuk bisa menyebut nama Allah, menambah satu dua detik untuk bisa sekejap saja sujud taubat kepada Allah, di saat ruh sudah tenggorokannya ia tidak bisa lagi beribadah. Wakilamani Allah Qadamna annahu firah. Taulah dia bahwa dia sudah waktunya berpisah dengan dunia. Fadaka tisahu bisa la rabbika yawmai dunia masyarakat. Dua tafsir mengenai makna fadaka tisahu bisa. Tafsir utama mengatakan kakinya yang disatukan, maksudnya oleh penanda di kakinya kan kemudian dibungkus dengan kain kafan, dipersatukan, diusung. Tapi yang lebih kuat adalah yang seperti wajah besar-besar bersentuhan antara lutut dengan lutut itu pada masyarakat nanti. Ia lebih kaya mengalami masyarakat. Salah serta kawala kawala, wala bingkat dan wala kawala, kumadah bayi lalai, ia kemantau.

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafal man hafidha asra ayat min surat Al-Kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat saja Al-Awwal surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dia hafal, dia aman dari fitnahnya dajjal. Ya, dajjal itu akan menguasai seluruh dunia nanti. Hanya orang-orang tertentu yang naik di gunung-gunung bersembunyi, sisanya dikuasai dajjal, kecuali Madinah, Makkah dan Masjidil Aqsa yang tidak bisa disentuh dajjal. Dilihatkan dalam Sahih Muslim bahwa dajjal itu orang yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia aman dari fitnahnya dajjal. Dan juga dilihatkan dalam Sahih Muslim panjang lebar mengenai dajjal ini, saya tidak akan memperpanjang karena waktu kita sempit. Ya, mestinya jam 10 kita sudah selesai. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Malam Selasa yang akan datang kita akan membahas masalah hadis riwayat Sahih Muslim tentang keberadaan dajjal, tanda-tandanya dan riwayat-riwayat dan hadis-hadis Nabi yang membahasnya. Kita akan lanjutkan insyaallah. Kita berdoa bersama, kita bermunajat bersama dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar makna kita tidak diharamkan dari melihat kemuliaan Allah, keindahan Allah tanpa menyadari mata pengelingan ingin melihat Allah tanpa menyadari saat itu Allah beri seluruh hajat ilmu yang ingin kau inginkan dan hajat ilmu yang belum kau ketahui Allah beri tanpa kau perlu memintanya. Kalau punya kasih kamu, kamu tahu apa yang dia sukai, belum dia minta kalau kamu kasih duluan. Jangan keburu minta kasih duluannya, itu kasih kepadanya. Lebih lagi Rabbul Alamin, lihat hambanya sudah rindu kepadanya, maka Allah sebentar akan beri apa saja yang membuat hambanya senang untuk menenangkan seorang hambanya. Jangan sampai dia terus meminta cepat kematian karena ingin jumpa dengan Allah. Ya, seperti bayi, saya memberikan apa contoh dengan ajaran-ajaran muslim, kan itu maksudnya. Seperti bayi atau anak kecil yang mau ditinggal oleh ibunya, ibunya memaksa. Dibeliin apa saja sebutian, kasih boneka, kasih mobil-mobilan, biar main itu, biar senang ibunya menjalan dulu. Atau mau ditinggal sama ibunya sebentar. Bagaimana caranya? Berilah hal yang menyenangkannya. Gak bakalan dikasih sambal yang buat dia pedas, sambal dia kepedihan dari ibunya. Dia akan buat gimana supaya anak tenang. Demikian dan lebih-lebih lagi Rabbul Alamin menolakkan hamba kepada hamba yang merindukannya, diberi oleh Allah apa yang membuat hambanya suka sehingga hambanya bisa tenang ibadah dan makin asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakulu jami'an ya Allah. Semua pikir yang menyebut namamu malam ini pastikan Rabbul Alamin.